Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'd. Putarannya diperlambat ya? Atau matikan aja? Nah, kita lanjutkan al-nasbi al-waw al-fa thumma au am imma, ya sudah jelaskan bahwa imma yang benar harfu tasir. Nah, diingat ya hujjahnya kenapa harfu tasir, karena selalu disertai dengan huruf al-wawu yang merupakan huruf ataf. Jadi wawunya itu yang diwaraf harfu atfin, imanya harfu tafsir. Tetapi madhab Ibnu Adurrum yang mengatakan imma harfu atfin, dita'wil wawunya di irob sebagai apa? Zaidah la lazimah, harfun zaid ya, lazim dita'wil dengan itu. Bahwa itu huruf tambahan yang lazim yang selalu ada. Immanya harfu atfin, itu madhabnya Ibnu Adurrum. Tapi yang benar waw huruf ataf, imma harfu tafsir. As-sabi'u yang ketujuh bal ya, wahia lil idrob, bal fungsinya untuk idrob. Idrob artinya ralat, untuk ralat. Nah, meralat. Wa makna al-idrob, makna idrob ja'lu ma qablaha fi hukmil maskuti anhu. Ja'lu ma qablaha, menjadikan ucapan sebelumnya fi hukmil maskuti anhu, pada hukum ya seakan tidak pernah diucapkan. Fi hukmil maskut anhu, pada hukum seakan tidak pernah diucapkan. Jadi terlanjur diucapkan tapi diralat, seakan tidak pernah diucapkan, dianggap tidak pernah diucapkan, jadi diralat. Nahu, contoh, ja'a zaidun bal amrin. Nah, jadi ja'a fi'lun madin, mabni, kemudian zaidun fa'ilnya, bal harfu atfin bil idrab ya, mabni, kemudian amrun ma'tufun ala zaid, ma'tuful marfu marfu'un misluhu. Baik, maknanya ay bal ja'a amrun, telah datang Zaid ya. Bal amrun, bahkan amr yang telah datang gitu. Bal ja'a amr, bahkan amr yang telah datang. Jadi ja'a Zaidun yang terlanjur diucapkan ini, ja'lu ma qablaha, ja'lu ma qabla qabla bal, menjadikan kalimat sebelum bal, qablaha yaitu sebelum bal, yaitu kalimat ja'a zaidun pada contoh ini ya, fi hukmil maskuti anhu, pada hukum ya seakan tidak pernah diucapkan. Jadi seakan ini ja'a zaid, seakan tidak pernah diucapkan. Nah, jadi dianggap tidak ada, diralat. Bal amrun, bahkan ja'a amr, bahkan yang datang amr. Nah, jadi ja'a zaid itu tidak ada yang dianggap lagi, diralat dengan yang setelahnya, bal amr, jadi bal ja'a amr. Jadi yang datang siapa kalau begitu? Zaid apa amr? Amr yang datang. Adapun ja'a zaid itu diralat fi hukmil maskutan. Baik. Fabal sarafal hukmah, maka bal syaratatil hukma, syaratatil hukma menggeser hukum wahwa al-maji'u, yaitu al-maji', ya hukum kedatangan itu digeser oleh bal amma qablahnya nih, bal menggeser hukum yaitu kedatangan amma qablaha dari kalimat sebelumnya wahwa zaid, yaitu zaid, ya atau na'am na'am waja'alathu, dan bal menjadikan hukum kedatangan al-maji' fi hukmil maskuti anhu, pada hukum yang didiamkan. Al-maskut anhu yang didiamkan, seakan tidak pernah diucapkan. Faka'annahu lam yajri alaihi hukmun, faka'annahu lam yajri alaihi hukmun la bil maji'i wa la bi adami, maka seakan tidak berlangsung atasnya suatu hukum, tidak berlaku atasnya suatu hukum, la bil maji, tidak hukum kedatangan, wala bi adami, tidak juga hukum tidak datangnya. Jadi didiamkan, ya, seakan tidak pernah diucapkan, begitu. Ja'a zaidun bal amar, jadi seakan tidak ada hukum atasnya, tidak dihukumi datang, tidak juga dihukumi tidak datang. Intinya sekarang perhatian dialihkan, ya, ke amr, bahwa yang diberitakan datang adalah amr. Bagaimana dengan Zaid? Fi hukmil maskut anu, pada hukum didiamkan, tidak dibicarakan lagi, ya, tidak dibicarakan lagi, tidak ada hukum yang berlaku padanya. Datang atau tidak datang itu tidak dibahas. Yang dibahas amr yang datang. Wadih? Nah, sarafatil hukma, sarafatil hukma wahuwa al-maji'u amma qablaha wahuwa zaid. Nah, hukum kedatangan yang disandarkan kepada zaid itu digeser oleh bal. Nah, waja'alathu fi hukmin maskutin, dan menjadikannya pada hukum didiamkan, seakan tidak pernah diucapkan. Faka'annahu lam yajri alaihi hukmun, seakan tidak berlaku atasnya suatu hukum apapun, la bil maji'i wa la bi adami. Jadi baik hukum kedatangan maupun tidak datang itu tidak berlaku. Jadi tidak dibicarakan lagi, pembicaraan beralih ke yang kedua, yaitu amr. Wadih? Nah, jadi kalau ditanyakan ja'a zaidun bal amrun, bagaimana zaid, datang atau tidak? Jawabannya fi hukmil maskuti anhu, itu tidak dibicarakan. Bal sudah menggeser hukum kedatangan kepada amr. Jadi yang dibicarakan adalah amr datang. Adapun zaid, ya, didiamkan, tidak dibahas lagi. Datang atau tidak, tidak dibahas. Amr yang dibahas, bahwa dia datang. Wadah. Al-thaminu, yang kedelapan, la wahiyya tanfi amma ba'daha nafsal hukmi alladhi thabata lima qablaha. La, nah, yang ini yang di putar kipasnya. وهي تنفي عما بعدها لا منافيكن عما بعدها dari isim yang datang setelahnya عما بعدها عن dari ما بعدها isim yang datang setelahnya setelah la منافيكن dari isim yang datang setelahnya nafsal hukmi hukum yang sama, alladhi, yang thabata lima qablaha, yang telah tetap hukum itu untuk isim sebelumnya. Jadi la menafikan dari isim setelahnya hukum yang sama, yang hukum itu telah tetap bagi isim sebelumnya. Nahu, ja'a zaidun la amrun, telah datang Zaid, la amr, tidak amr. Hukum yang dibahas sekarang adalah hukum al-maji, kedatangan. Nah, maka al-maji, kedatangan itu telah tetap bagi Zaid, ja'a Zaid, telah datang Zaid. Kemudian digunakan la untuk menafikan hukum yang sama, yaitu kedatangan, dari isim setelahnya itu amr. Jadi amr tidak. Fa hukmul maji'i thabitun li Zaidin. Jadi hukum kedatangan itu telah tetap dimiliki oleh Zaid. Jadi Zaid memang telah datang. Ya, manfiyun itu ternafikan, tertepis, an amrin, dari amr. Jadi amr tidak datang. Jelas? Telah datang Zaid, tidak amr. Nah, gitu. At-tasi'u yang kesembilan. Lakin, akan tetapi, disukunin nun. Lakin, disukunin nun dengan disukunin. Jadi bukan lakinna, tetapi lakin. Ya. Wahia tuqarriru hukma ma qablaha wa tuthbitu diddahu lima ba'daha. Lakin ini tuqarriru, mentakrir, ya, menetapkan hukma ma qablaha, hukum isim sebelumnya, wa tuthbitu dan menetapkan diddahu lawannya, lawan hukumnya, lima ba'daha, untuk yang setelahnya. Ya. Tuqarriru hukma ma qablaha. Jadi mentakrir. Ya. Nah, yakni mentakrir, menetapkan, ini mengakui gitu. Nah. Mengakui penetapan hukum isim yang sebelumnya. Ya, watif ditudid dahu, dan menetapkan lawan hukumnya, lima ba'daha, untuk isim yang datang setelahnya. Kan seperti jelas dengan contoh. Nah, contoh. La tabrid Zaidan. La tabrid Zaidan. Jangan engkau pukul Zaid. Ya. Lakin amran. Akan tetapi pukullah amr. Ai lakin idrib amran. Begitu. Ai lakin, akan tetapi idrib amran, pukullah amr. Fa lakin, maka lakin di sini qarrarat hukma ma qablaha. Ya. Qarrarat hukma ma qablaha. Ma mengakui tetapnya hukum ma qablaha, yang sebelumnya. Wa huwa an-nahyu 'anid darbi, hukum sebelumnya adalah larangan an darbi Zaid. Wa huwa an-nahyu 'an darbi Zaid, yaitu larangan memukul Zaid. Lakin mengakui penetapan hukum isim sebelumnya, yaitu, atau hukum yang sebelumnya, yaitu larangan dari pemukulan Zaid, itu diakui ketetapannya. Nah, jadi memang Zaid dilarang dipukul. Wa asbatat naqidahu, dan dia menetapkan lawan hukum lima ba'daha, untuk isim yang setelahnya, untuk yang datang setelahnya. Wa huwa al-amru bi darbi amr, wahwa al-amru bidarbi amr, yaitu perintah memukul amr. Nah, jadi la tadrib Zaidan, jangan pukul Zaid. Lakin jangan tahu. Jadi diakui penetapan hukumnya bahwa Zaid jangan dipukul. Tetapi kemudian ditetapkan yang hukum yang sebaliknya untuk amr, tetapi pukullah amr. Begitu. Nah, bagaimana i'rabnya? Ya, la tadrib Zaidan lakin amran. La di i'rab apa? Na nahiyah, yakni harfu nahyin wa jazmin. Nah, tadrib fi'lun mudhari'un, ha. Ayo, majmu' bila nahiyah, alamat jazmihi السكون الظاهر على آخره. طيب إذا ذكر الفعل المعلوم فالتمس الفاعل شرف فاعلنا، والفاعل ظهر مصدر فيه وجوبا تقدره أنت. طيب زيدا مفعول بالفعل منصوب بالفعل. طيب لكن حرف عطف مبني على السكون لا محل من الإعراب. أمرا معطوف على زيدا، والمعطوف على المنصوب منصوب مثله. أحسنتم. علامة نصبه فتدور على خير. نعم. العاشر ينتسبون حتى، وهي لمطلق الجمع كالواو. حتى huruf ini limutlaqil jam'i kalwawi untuk ya mutlak mutlak menggabungkan, ya mutlak menggabungkan kalwawi, jadi penggabungan secara mutlak kalwawi seperti alwaw. Jadi semata menggabungkannya, ya, menggabungkannya saja seperti al-waw. Jadi tidak menunjukkan apa al-waw. Ingat, la yufidu ma'ana al-waw mutlaqul jama'. Nah, semata mutlaq untuk menggabungkan, la yufidu tartiban wala ma'iyah. Jadi tidak menunjukkan adanya urutan ataupun kebersamaan terjadi bersama-sama seperti al-waw. Mutlak untuk penggabungan saja. Nahwu akantu samakata hatta ra'saha, aku telah makan seekor ikan ya dan kepalanya, kan begitu berarti, dan ikan dan kepalanya. Yang mana yang duluan dimakan? Kalau makan ikan kan, kalau kita bicara saya makan ikan, berarti kan dagingnya ya. Biasanya ya keumuman orang mungkin kepalanya dibuang ya. Nah, ada juga yang suka kepalanya. Nah, ya, kepalanya pun disikat. Biasanya yang dimakan dagingnya dulu, kemudian terakhir kepalanya. Tapi ada juga yang sebaliknya, kepalanya dulu yang disikat, kemudian dagingnya. Di sini yang mana yang duluan dimakan? Dengan akal tusam kata hatta rasaha. Hah? Tidak bisa diketahui. Karena lumutlakil jam'i. Mutlak hanya menggabungkan saja. Jadi tidak bisa diketahui dengan ini apakah badannya dulu, dagingnya, kemudian kepalanya atau kepalanya dulu. Tidak bisa. Karena tidak menunjukkan urutan dan atau bersama-sama sekaligus. Juga enggak. Gitu ya. Binasbi. Dengan dinasob. Karena hatta di sini huruf atof. Fahatta atifatun. Maka hatta di sini atifah. ورأسها معطوف على السمكة على السمكة والمعطوف على المنصوب منصوب مثله. نعم. jadi أكلت أكل إعرابnya فعل ماض مبني على السكون لاتصال بضمير رفع متحرك وهو التاء. نعم. التاء ضمير متصل مبني ضم في محل رفع فاعل. السمكة فلن بي منصوب بفعل فتح الله على آخره. kemudian حتى sudah irabnya tadi عاطفة رأس ya رأس معطوف على السمكه والمعطوف على منصوب مثل وهو ما وهو ما ماذا مضاف ها مضاف اليه مبني على السكون في محل جر بالمضاف. طيب انتهينا. فائده ستفائده الألف حتى قليل في كلام العرب mengatafkan, menggandengkan ya, dengan hatta, dengan huruf ataf hatta qalilun sedikit fi kalamil Arab, dalam ucapan Arab sedikit, tidak banyak. Wa qawlul musannifi dan ucapan musannif Ibn Adirrum wa hatta fi ba'dil mawadi'i dan hatta pada sebagian tempat. Apa maksudnya? Berarti tidak semua tempat. Laisa fi jami'il mawadi, bukan pada seluruh tempat. Artinya tidak semua kalimat yang didapatkan ada hatta di situ lantas di i'rab huruf ataf. Tidak mesti. Artinya pada sebagian kalimat yang ada hattanya, sebagiannya saja yang di i'rab huruf ataf. Ada sebagian yang lain bukan sebagai huruf ataf. Jadi jika menemukan hatta ya, pada satu kalimat, jangan serta-merta, ini berarti huruf ataf. Karena, fi ba'dil mawadi, di sebagian tempat saja. Jadi di sebagian kalimat saja. Artinya, hatta punya fungsi lain, fungsi i'rab yang lain selain harfu atfin. Ini penjelasannya. Ma'nahu anna hatta taratan takunu atifatan, wa huwa qalilun kama taqaddama. Maknanya, sesungguhnya hatta taratan terkadang. Takunu atifatan berfungsi sebagai huruf ataf wa huwa qalil dan ini sedikit penggunaannya dalam bahasa Arab kama taqaddama sebagaimana telah lewat di atas tambihnya bahwa sedikit ucapan Arab menggunakan hatta sebagai huruf ataf wa taratan takunu jarratan dan terkadang berfungsi sebagai huruf jar harfu jarrin tarotan takunu jarrotan terkadang berfungsi sebagai huruf jar nahu qawlihi ta'ala seperti firman Allah ta'ala hatta matla'il fajri hatta di sini di i'rab sebagai harfu jarrin jadi matla'i ismun majrurun bihatta huwa mudhaf al-fajri mudhafun ilaih. Naam. Wa taratan itu fungsi yang kedua sebagai harfu jar. Jadi isim setelahnya di i'rab majrurun bihi. Naam. Hatta harfu jar jadi isim setelahnya majrurun bi hatta. Yang ketiga wa taratan takunu ibtida'iyatan dan terkadang berfungsi sebagai ibtida'iyah untuk memulai kalimat. Ai tubtada'u ba'daha al-jumal diawali ya ba'da setelah hatta al-jumal ya kalimat-kalimat yang baru nahwu contoh fazatullabu ini kan satu kalimat ya lengkap ya fazat dan madin ya mabni al-fatilah mahalnya Arab at-tullabu fa'ilnya fa'ilun marfu'un bil fi'li al-madrasiyah dhamma dhara ala akhiri satu kalimat hatta kemudian hatta sekarang hatta di sini adalah harfu ibtida'in huruf yang fungsinya untuk memulai kalimat baru setelahnya ya bukan sebagai huruf ataf tetapi huruf ibtida' artinya akan memulai kalimat baru setelahnya jumlah ya jadidah yaitu Muhammadun najihun hatta Muhammadun najihun hatta di sini diarab sebagai apa? Harfu ibtida'in kemudian Muhammadun diarab sebagai apa? Ini jumlah ismiyah ya fazatullabu jumlah fi'liyah fi'l dan fa'il kemudian hatta harfu ibtida' kemudian Muhammadun najih jumlah jadidah ini jumlah ismiyah mubtada khabar Muhammadun mubtada'un marfu'un bil ibtida' alamatu rafi'i ad-dhamma ad-dhahira ala akhiri kemudian najih khabarun marfu'un khabarul mubtada' marfu'un bil mubtada' marfu'un bil mubtada' alamat lafzul dhamma dhahira ala akhirih. Jadi tiga sebagai harfu asli dan ini sedikit. Yang kedua harfu jarin isi setelahnya berarti majrurun bihi. Kemudian ketiga harfu ibtida'in artinya setelahnya adalah jumlah jadidah. Nah, فتحصل أن لحتى ثلاثة أوجه مختلفة فتحصل متى ترحصلكن أن لحتى بسسقون أن تحتى ثلاثة أوجه ada tiga sisi مختلفة ada tiga sisi إعراب yang مختلفة yang berbeda وربما dan mungkin saja karena ba'dul amthilati sebagian contoh-contoh yang ada salihan cocok lihadihil awjuhil thalatati cocok untuk tiga sisi i'rab ini sekaligus bisa sebagai harfu athfin bisa sebagai harfu jar bisa juga sebagai harfu ibtida' kal mithalil mutaqaddimi seperti contoh yang telah lewat yaitu contoh akaltu samakata hatta ra'suha. Nah, bisa tiga-tiganya. Nah, jadi akaltu samakata hatta ra'suha ini untuk al-wajhul awal sebagai harfu adrim. Fa inna ra'sa in nasabtahu karena sungguh ra'sa in nasabtahu apabila anda menasabnya hatta ra'saha kanat hatta atifatan adalah hatta di situ sebagai atifah jelas berarti maknanya aku makan ikan dan kepalanya tidak menunjukkan urutan ataupun dimakan bersama-sama badannya dan kepalanya ya tidak jelas yang mana yang duluan. Wa in jarartahu kanat jarratan apabila engkau memajrurkan ra'sa maka berarti hatta berfungsi harfu jar berarti akan tusama kata hatta ra'siha ini berarti menunjukkan apa? Ghayah menunjukkan puncak aku makan ikan sampai kepalanya itu kepalanya juga ikut dimakan. Nah, bukan hanya badannya. Gitu kan? Wa in rafa'tahu kanat ibtida'iyatan. Apabila engkau merafa'nya hatta sebagai ibtida'iyah, berarti setelahnya adalah jumlah. Ya. Ibtida'iyah yaitu mubtada' khabar wa huwa mubtada'un wa khabaruhu mahdhuf. Yani akan tus sama kata akan tus sama kata hatta ra'suha kok dirafa kenapa tidak ra'saha hatta harfu athfin kenapa bukan ra'suha hatta harfu jar seperti ilah kenapa di dhamma ya karena hatta harfu ibtida' setelahnya mubtada khabar jadi hatta ra'suha jadi ra'su mubtada mana khabarnya mahdhuf wa khabaruhu mahdhuf takdirul kalam hatta ra'suha ma'kulun hingga kepalanya juga dimakan jadi bukan hanya badannya nah gitu ya jadi kalau ada ujian i'rab masing-masing akan tusamakat hatta ra'suha akan tusama kata hatta ra'suha akan tusama kata hatta ra'suha bisa di'rab semuanya sisi-sisi i'rabnya ya fadlul jazakumullahu khairan subhanallahi wa bihamdika shallallahu la ilaha illa anta subhanaka